jujuran suka kasih sayangmu cuma satu yang ku pinta darimu ketulusan juga kesetiaan. Jepara semuanya goyang kembali ya. Orang menyentuhku hanya satu yang ku harap darimu kejujuran juga kasih sayangmu cuma satu yang ku minta darimu ketulusan juga karena di dalam hati.